الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimina min kulli dhunubin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif asy-syekh Taqiyuddin al-Maqrizi asy-Syafi'i rahmatullah alaih wa qalu قد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يتوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه. Mereka mengatakan bahwasanya سماها جزاء, mereka mengatakan Allah menamakan surga tadi sebagai balasan, wa ajron, pahala itu sebagai gaji, ya, wa sawaban maupun pahala. Li'annahu syai'un yasubu ilaih, ilal amil min amali. Yasub itu maknanya yarji'. Yasubu maknanya adalah yarji'. Dijelaskan sendiri oleh beliau, ay yarji'u ilaih. Lihat di matan. Mereka mengatakan Allah menamakannya itu, surga itu sebagai balasan, gaji, pahala. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang manfaat yang kembali kepada orang yang mengamalkannya. Ay yarji'u ilaih, kembali kepadanya. Qalu mereka menyatakan, la yadullu alaihi al-muwazanatu. Yadullu alaihi al-muwazanatu. Mereka mengatakan, maka muwazanah menunjukkan hal ini. Itu keseimbangan menunjukkan hal ini. Kami melakukan, Allah membayar kami, kata mereka. Maka tatkala kami beribadah, maka Allah mesti membayar kami. Na'udzubillah, ini keyakinan mereka, akidah mereka yang rusak. Ya, falaula ta'alluqu mutaqabilatani fal jabriyatu. Ya, afwan, kelewatnya. Falaula ta'alluqu as-sawabi bil a'mali iwadan 'alaiha lam yakun lil muwazanati ma'nan, kata mereka. Na'udzubillah, kata mereka, ya, seandainya bukan karena keterkaitan antara pahala dan amalan sebagai gantinya, sebagai iwad, ya, sebagai ganti dari amal-amal tadi, ya, falam, maka kata beliau, ya, ini masih mengutip dari pernyataan, ya, kaum Qadariyah, lam yakun lil muwazanati ma'nan, maka tidak ada artinya muwazanah, keseimbangan tadi. Wahatani ta'ifatani, ya, mutaqabilatani, maka dua kelompok ini yang saling bertolak belakang antara Jabriyah dan Qadariyah. Fal Jabriyatu lam taj'al lil a'mali irtibatan bil jazai bil albattah, maka kaum Jabriyah, mereka sama sekali tidak memberikan hubungan antara amalan dengan balasannya. Wajawazat, bahkan mereka memperkenankan, membolehkan, ya, yu'adzibullahu man afna umrahu fit ta'ah, maka mereka membolehkan Allah mengadab orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan. Wa yu'annim man afna umrahu fi mukhalafatih, dan sebaliknya Jabriyah juga, ya, bisa saja, kata Jabriyah, Allah memberikan balasan kenikmatan kepada orang yang menghabiskan umurnya dalam, ya, penyelisihan kepada syariat Allah. Wa kilahuma sawa'un binisbati ilaih, keduanya sama bagi Allah. Ya, wal kullu raji'un ila mahdil masyiah, semuanya itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala semata. Ya, coba dibaca sini akbar penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau syar'i rahimahullah ta'ala qawluhu bi'annahu syai'un yasubu ilal amili min amalihi as-sawbu war-ruju'u. Qala ta'ala wa'idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nas, ay annahum kullama zahabu yarji'una ilaihi wa kullama zahabu anhu yarji'una ilaihi wa yataraddaduna alaihi fasawbu huwa rujuu wa sawabu sumiya bidzalika bi annahu yarji'u ila sahibihi. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari ya, yang di sini di annahu syai' yasubu ila al-amil min amalihi, yang mereka menyatakan bahwasanya ganjaran itu adalah sesuatu yang akan kembali ya, kepada orang yang mengamalkan dari amalannya. Jadi dia merasa berhak begitu. Kalau saya sudah beribadah, mana balasannya? Ya, istihqaq muqabalahnya itu mana? Ai as-sawab huwa ar-ruju'. Yang namanya sawab pahala di sini rujuk, yaitu mana kembalinya gitu. Ya, Allah Taala berfirman, wa id ja'alnal baita masabata lin-nas, dan ketika kami menjadikan al-bait Baitullah Ka'bah masabatan linnas, sebagai tempat berkumpul untuk manusia atau bagi manusia. Ai annahum kullama dhahabu yarji'una ilai. Itu tatkala mereka pergi ke sana, mereka balik lagi. Wa kullama dhahabu anhu yarji'una ilai, yataraddaduna ilai. Maka setiap kali mereka pergi ke sana, dia pergi lagi, balik lagi. Ya, mereka mondar-mandir balik terus. Wa sawb huwa ar-rujuk, kata mereka. Maka yang namanya saub pahala itulah ar-rujuk, ya, kembali. Wasawab sumia bidalik, oleh karena itulah sawab pahala itulah ya yang dinamakan dengannya. Ya. Kemudian di annahu yarji ila sahibi, karena yang namanya pahala itu kembali kepada sang pengempunya, sang yang mengamalkan dari amal ibadah tadi. Ya, kemudian wa yadullu alaihi al-muwazanah. Kata mereka lagi, ini ditujukan oleh al-muwazanah, keseimbangan. Falaula ta'alluqu sawabi bil amal iwadan 'alaiha lam yakun lil muwazanati ma'nan. Maka seandainya bukan karena keterkaitan antara pahala pada amalan sebagai penggantinya, maka tidak ada artinya muwazanah tadi, keseimbangan tadi. Ayat lagi, Pak Akbar baca lagi. Qawluhu yadullu 'alaihi al-muwazanatu. Falaula ta'alluqu sawabi bil amali iwadun 'alaiha lam yakun bil muwazanatu ma'nan. Bil muwazanati ma'nan. Ah, jadi mereka menjadikan surga sebagai iwad, sebagai upah ganti dari amal, begitu ya. Terus yakni al-wazna wa qaulul amali tuzana tuzanu yaumal qiyamati. Naam, yaitu yang dimaksud di sini adalah wazan, timbangan. Yaitu amal nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Terus kalau lam takun al-a'malu iwadun anis sawabi lima kana lil wazni fa'idatun. Hah? Lima kana lil wazni fa'idatun. Isim kana. Nah, isim kana mu'akhar. Nah, seandainya ya, pada amal tadi tidak memiliki iwad, tidak memiliki balasan dari pahala, berupa pahala tadi, maka tentu timbangan enggak ada faedahnya. Timbangan di akhirat tidak ada faedahnya. Nah, ini masih klaim mereka, versi mereka. Kemudian kata Syekh Al-Makrizi, wahatani atau ifatani mutaqabilatan. Ya, dua kelompok ini yang saling kontradiksi, saling ya, bertabrakan. Terus ai al-qadariyatu wal qadariyatu mutaqabilatani ala tarfai naqidin. Baina tarfai naqidin. Tarfai naqidin. Baina ifrad Nah, Qadariyah dan Jabriyah keduanya saling bertolak belakang ya, pada dua sisi yang berseberangan di antara ifrat dan tafrid, di antara menggambangkan dan terlalu keras dalam masalah ini, berlebihan. Ya, terus di matan ya wa yun'imu man afna umrahu fi mukhalafatih. Nah, kata mereka bisa saja Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang telah menghabiskan umurnya untuk menyelisihi perintah Allah, menyelisihi syariat Allah. Terus fa yajuzu indahum an yadkhula al-kafir al-jannata wa an yadkhula al-muti'u fin-nari. Yajuzu hadha indahum li anna Allah yaf'alu bi masyiatihi la li hikmati la li hikmatin wa la li sababin ta'ala Allahu amma yaqulun. Nah, maka boleh saja menurut mereka seorang kafir masuk surga atau seorang muti' ya masuk neraka. Naudzubillah. Ini keyakinan ini merasuk juga di kalangan liberalis, sekularis. yang mereka menyatakan enggak boleh menyebut non muslim kafir karena bisa saja dia mereka masuk surga karena baik. Dikasih contoh semisal Bunda Teresa ya, kemudian orang kafir yang enggak pernah iseng ya, baik hati, berbudi, akhlaknya baik, kata mereka. Nah, ini bisa aja masuk neraka, masuk surga kata mereka. Nauzubillah. Hah? Qadariyah juga dia. Nah, terus saya, kalau saya sebut Qadariyah, lihat ya, kalau Qadariyah nufat berarti Qadariyah, kalau Qadariyah ya gulat berarti Jabriyah. Terus nah ini perhatikan berikutnya juga, fayajus indahum, maka boleh, bisa saja menurut mereka Allah Ta'ala melakukan dengan kehendaknya, bukan karena hikmah, bukan karena sebab ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wal kullu, maka kesemuanya ini rajiun ila mahdil masyiah, kata mereka. Ini semua kembali kepada masyiah, kehendak Allah semata. Ini adalah sebab. Ya, inilah yang kembali semua kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, iya dan kita. Ini kaum Jabriyah. Jabriyah tidak menjadikan ya amal dengan ya, dengan jasa ada irtibat. Kalau Qadariyah kebalikannya, mesti ada gitu. Mesti ada ya. Kalau Jabriyah menjadikan antara jaza dan amal mesti ada apa namanya? Tidak ada irtibat. Tidak ada hubungan. Ya, nanti bisa aja orang kafir masuk surga, bisa aja mu'ti masuk neraka. Nah, karena enggak ada kaitannya kata mereka. Enggak ada hikmahnya. Enggak ada hikmahnya, enggak ada sama sekali hikmahnya. Ya, semuanya enggak ada sebabnya, enggak ada dampaknya, murni semua masyiatullah. Nah, sedangkan Qadariyah, ya, nufat, mereka justru mengatakan mesti ada kayak gitu. Ada istihqaq muqabalah. Ada hak yang mesti, kayak upah. Ya. Seolah-olah Allah al-mu'ajir, ya. Hamba al-ajir. Allah lah yang memberikan job, sang hambalah yang mengambil job tersebut. Pegawai sama bos. Ya, pegawai dapat upah, bos tidak dipuji karena hak dari pegawai. Tatkala pegawai ya, tidak mendapatkan upah, ah ini mesti ada ya, kesalahan. Salahnya di mana? Di bos apa di pegawai? Ya, di bos kata mereka. Nah, ini maka Allah mesti memberikan mereka ya balasan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau Jabriyah sebaliknya. Tidak ada irtibat, tidak ada hubungan antara jaza dengan amal. Semuanya karena masyiah. Oleh karena itu, semua perintah Allah tidak ada hikmah, tidak ada sebab. Oleh karena itulah yang disebutkan oleh Makhrizi Asy-Syafi'i kemarin, bahwasanya mereka tidak akan pernah merasakan halawatul ibadah. Ya, kelezatan ibadah, kenikmatan ibadah. Dan mereka, Jabriyah di sini, yang kebanyakan ini Asy'ariyah, yang menguasai usul fikih sejak awal, mereka lah yang mengatakan semua amal ibadah, baik perintah maupun larangan, itu adalah takalif, ya, beban-beban. Maka sang hamba dibebani oleh perintah atau larangan, mukallaf. Nah, ini dari mana aslinya? Jabriyah. Ya, kata Syekh Al-Makrizi. Syekh Shalih Fauzan juga demikian. Ya, kemarin telah terangkat juga bahwa diantara para ulama ahli usul zaman sekarang ada yang mengkritisi ya mustalah-mustalah seperti ini. Ini mustalah-mustalah bid'ah, ya. Mustalah-mustalah yang dipasarkan oleh ahli bid'ah. Mukallaf, taklif, segala macam. Namun qadarullah masya fa'al, ya, sudah seperti tidak bisa dipisah lagi antara mustalah ahli sunnah atau mustalah kaum Jabriyah Asy'ariyah dalam buku usul fikih. Sehingga kita pun terkadang juga menyebutkan demikian. Mukallaf, padahal itu adalah aslinya adalah mustalah Jabriyah. Kita ikut-ikutan juga. Ya Allahu musta'an. Nah, kemudian lihat di matan berikutnya. Halaman berapa sekarang? 194. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal qadariyah. Sekarang qadariyah. Aujabat alaihi subhanah riayatal masalih. Nauzubillah. Ini yang disebut dengan fi'lul aslah versi mereka. Ya, versi dari kalangan qadariyah mu'tazilah. Ya, sedangkan qadariyah mereka mewajibkan, mereka mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga maslahat. Ini mereka mewajibkan Allah. Wa ja'alat dzalika kullahu ya bi mahdil a'mal, kata mereka. Kemudian ya, mereka dan menjadikan semuanya semata-mata karena amalan. Ya, karena amalan sudah diamalkan maka wajib diberikan ganjarannya. Wa anna usulas sawabi ilal abdi biduni amalihi fihi tanqisun bihtimali minnatis sadaqati alaihi bila samanin. Siapa Ridwan? Ridwan, Ridwan, Ridwan. Cuci muka Ridwan, Ridwan, cuci muka. Cuci muka, wudu lagi, wudu, cuci muka. Hah? Muka ngantuk-ngantuk. Tidur betulan itu. Dipanggil berkali-kali baru sahur jam 2 Ridwan. Taib, mana lagi? Hah? Taib, mana usul ya? Nah. Wa anna usul as-sawabi ila al-abdi biduni amalihi fihi tanqisun bi ihtimali minnati sadaqati alayhi bila samanin, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu bukan usul, wusul. Wusul ya. Wa anna usul as-sawabi, dan sampainya pahala, sampainya berbagai pahala kepada hamba tanpa amal, maka itu ada tanqis. Ya, maka itu adalah mengandung pelecehan, kekurangan. Bihtimali minnati sadaqati alaihi bila saman. Ya. Ini mengandung kekurangan karena itu berarti sekedar mendapatkan sedekah. Ya. Sedekah dan itu bila saman, itu bukan harga. Tidak ada, tidak ada kerjanya gitu. Jadi kata Mu'tazilah Qadariyah, loh kalau Allah memberi, mengampuni sang hamba serta sang hamba dapat dosa, kok diampuni? Wah ini enggak adil, kata mereka. Ya, makanya Qadariyah, Mu'tazilah, mereka meyakini seorang pelaku dosa besar di akhirat pasti masuk neraka. Dan kalau masuk neraka pasti enggak keluar lagi. Ya, pasti dia kekal di neraka selama-lamanya. Vonis terhadap pelaku kabair di dunia, di akhirat mereka sama dengan Khawarij. Kalau di dunia mereka lebih lunak daripada Khawarij. Walaupun lunaknya ini berbahaya juga. Ya, mereka menafikan penamaan muslim bagi pelaku dosa besar, tetapi juga tidak memberikan kekafiran kepada pelaku dosa besar. Fil manzilah baina manzilatain. Nah, oleh karena itu dari sebab sinilah, ya, kata mereka kalau Allah ngampuni kok pakai tahta masyiatillah gitu kan. Tahta masyiatillah itu orang-orang Sunni, kata mereka. Hah? Orang-orang ahli bid'ah. Kita ini dianggap ahli bid'ah juga sama Qadariyah Mu'tazilah. Kalau pakai masyiatullah, lo enggak adil dong. Sudah pelaku dosa besar, tiba-tiba diampuni, enak banget. Ini tangkis, kata mereka. Ya. Ini seperti bihtimali, seperti ya adanya kemudian adanya minnah sadaqah, dapat anugerah sedekah, tapi bila sama. Tanpa ada harga. Ya. Tanpa ada harganya apa kamu dapat sedekah? Mana gitu. Kan begitu. Harganya berapa? Misalkan begini, saya mau beli buku ke Mas Andika. Ya, saya dapat buku, kasih harga. Kasih harga nih, harganya 100 ribu. Mas Andika dapat 100 ribu, dapat harga, baru saya dikasih buku. Nah, ini maksudnya bila saman. Ngerti enggak? Ya? Ngerti sini? Ini Qadariyah ya, lawan dari Jabriyah. Jabriyah kebalikannya kan? Nah, ngerti sini ya? Faja'alu, ya. Ya, konsentrasi Ridwan. Ini ntar salah paham lagi, disangka ini akidah ahlus sunnah lagi. Nanti keluar-keluar dari sini cerita ke orang, ini akidah ahlus sunnah begini, ngaji Fadatul Mustafid. Orangnya juga gak paham, oh gitu ya, diyakini sama anak cucunya. Meyakini Qadariyah, anak. Akibat salah paham. Jangan ngantuk, ya. Somul ngantuk gak somul? Ah, enggak ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Tai, mana tadi? Ya, faja'alu ya tafaddulahu subhanahu ala abdihi bimanzilati sadaqatil abdi ala al-abdi. Maka mereka menjadikan ya, karunia Allah kepada subhanahu kepada hambanya itu layaknya seperti kedudukan sedekah seorang hamba kepada hamba yang lain. Ya. Lanjut lagi Akbar. Nah, ini Qadariyah itu kelompok kedua. Ya. Terus? Qauluhu au wajabat alaihi subhanahu riayatal musolihi. Walidzalika yaquluna yajibu ala Allahi fi'lul aslahi. Fi'lul aslahi, na'am. Hadhihi ibaratuhum yujibuna alaihi wa yafriduna wa yufriduna alaihi subhanahu fi'lal aslahi fi zamihim. Nah. Maka Qadariyah, Mu'tazilah, mereka mewajibkan, mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga maslahat. Ya, maslahat itu versi istilah mereka. Kalau sudah beramal, maka wajib dapat pahala. Kalau sudah dosa, wajib dapat neraka, kata mereka. Ya, yajibu 'ala Allah, maka kata mereka, lidzalika yaqulun, oleh karena itulah mereka menyatakan wajib bagi Allah untuk melakukan apa? Fi'lul aslah. Ini ibarah mereka. Fi'lul aslah itu perbuatan Allah yang paling maslahat, yang paling adil, yaitu ya ini usulnya mereka, di antara usul khamsah mereka adalah memberlakukan keadilan, ya, yaitu orang yang beramal dia mesti dapat jannah, orang yang berdosa dia mesti dapat surga, dapat neraka. Orang yang beramal dapat jannah, orang yang berdosa mesti dapat neraka, mau mesti begitu. Enggak boleh enggak, kata mereka. Ya, ini namanya ya riayatul aslah, riayatul masalih, masalih al ibad, ya, kemaslahatan hamba, bukan kemaslahatan Allah. Nah, hadhihi ibaratuhum, ini ibarah mereka, ibarah dari ya Mu'tazilah, ini ada disebutkan di buku-buku akidah mereka. Ya, maka mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Ya, mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan fi'lal aslah. Yang kayak tadi bizamihim, dengan sangkaan mereka. Terus qulhu wa ja'ala dzalika kullahu limahdil a'mali. Nah. Terus arja'at hadza ila al-a'mali la ila fadlillah. Wa mannahu wa mannihi, kan ma tu ila. Wa mannihi wa karamihi alladhi yu'ti 'ala al-hasanati asyra amsalih ila sab'aini ati dhafin. Ila al-afi kathiratin. Bukan da'afin, di'afin. Ila al-afi kathiratin. Terus Inna allaha la yatlimu misqala dharratin. Wa intaku hasanatan udha'ifha. Walau kanat al-a'malu iwadhan lil-jazai ma mastahakko ahadun dukhulal jannati. Masya Allah. Li'anal a'mala qalilatun. Wan ni'ma. Ni'amu. Wan ni'am. Oh, ma'tuf ke amal. Wan ni'ama. Wan ni'ama kasiratun. Falau kubilat an ni'amu bil a'mali ma sarat al a'malu in nisbati lin ni'ami syai'an yustaru. Baik. Masya Allah. Dan mereka menjadikan itu semua ya semata-mata karena amalan. Ya, karena amalan. Ai arja'at hadzal a'mal la ila fadlillah. La arja'at hadza ila al-a'mal la ila fadlillah. Maka mereka mengembalikan balasan bagi hamba itu kepada amal, bukan karena karunia Allah. Jadi kalau sang hamba mendapatkan surga ya karena berhak dapat surga. Dia sudah beramal, bukan karena karunia dari Allah. Wa mannihi wa karamihi. Ya, karena ya, karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi yu'ti 'alal hasanah. Yang Allah memberikan ya, pada satu kebaikan asyara amsalih. 10 kali lipatnya. Ila sab'a ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Sampai ke 700 kali lipat dan lebih dari itu berlipat-lipat. Ya, jadi paham di sini masalahnya. Kaum Qadariyah menjadikan amal itu sebagai harga, sebagai ganti upah, yaitu dari balasan. Apa namanya? Balasan. Yaitu berupa surga. Nah, mendudukan antara amal dengan jaza itu seperti ya seorang yang bekerja. Gaji ya, demikian. Ya dan billah. Ini pemikiran yang berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yadzimu misqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi walaupun sebesar biji darah sekalipun. Wa intaku hasanatun wa intaku hasanatan yudaifha. Apabila engkau memiliki satu kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Walau kanatil amalu iwadan lil jazai mastahaqqa ahadun dukhulal jannati. Nah, kata Syekh, seandainya memang amal itu adalah ganti dari balasan, amal itu adalah sebagai ganti dari balasan, maka seorang pun tidak ada yang berhak masuk surga. Kenapa? Karena amal itu sedikit, nikmat banyak. Ya, nikmat kemarin sudah sebutkan, nikmat organ tubuh yang sempurna, nikmat udara gratis, ya, nikmat kesehatan, nikmat ya, keluarga sehat, nikmat semua banyak nikmat yang lainnya. Ini nikmat ini banyak. Ya, seandainya dihisap kita karena nikmatnya, kita akan binasa. Ya, falauku bilat an-ni'amu bil amal, seandainya nikmat-nikmat itu dibanding dengan amal yang kita kerjakan, masaratil amalu bin nisbatin min syai'an yudzkar, maka jadilah amal-amal tadi itu ya enggak ada apa-apanya yang bisa disebut sedikit pun dibandingkan dengan berbagai nikmat. Enggak ada apa-apanya. Ya. Amal apa yang kita kerjakan jauh dari kekhusyuan, jauh dari kesempurnaan, penuh dengan kekurangan, kalaupun dalam bentuk yang paling sempurna sekalipun dibandingkan dengan nikmat, enggak ada apa-apanya. Ya. Terus wa anna wusula thawabi ilal abdi biduni amalihi fihi tankisun, kata mereka. Ya, kalau begitu sampainya pahala kepada hamba tanpa amal, ya, ini hamba cuma bertauhid, ya, tidak berbuat syirik, mengerjain sholat, mesti ngerjain sholat, gak bisa bertauhid aja gak ngerjain sholat. Ya. Dia mesti ngerjain sholat, karena sholat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Ya. Oleh karena itulah, kalau dia gak sholat, pendapat yang paling ringan dia dibunuh oleh pemerintah. Kalau pemerintah gak bunuh, pemerintah yang dosa, bukan kita. Atau pendapat yang lain, dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Auto murtad. Dia enggak sholat, otomatis murtad. Dalam madhab Hanbali, sekali sholat. Madhab Syafi'i, pendapat yang bukan mu'tamad, dua kali. Ya, dua kali sholat. Nah, auto murtad. Nah ini, selama dia beramal, sholat. Mungkin dia enggak beramal yang lainnya. Dia mengerjakan dosa, dosa besar bahkan. Dosa besar bahkan. Ya, dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu bukan kesyirikan, itu dosa besar. Nah, sekalipun dia durhaka kepada orang tua, kayak maling kundang gitu misalkan, ya, ya, tapi dia bertauhid. Nah, apa kita bisa pastikan dia pasti diadab? Enggak. Kenapa enggak berani mastiin, kata Qadariyah? Nah, kata Qadariyah ini berarti tankis, ya, ini berarti bentuk pelecehan kepada Allah. Kok bisa dia enggak diadab? Nah, ini seperti dia dapat hadiah. Ya, tanpa ada saman, tanpa ada harganya. Dia dapat sedekah tanpa ada saman. Ya, antum dikasih buku, enggak bayar harga, begitu. Oh, ini berarti ini tankis kepada Allah, keadilan Allah. Berarti ini pelecehan, kekurangan pada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti enggak sini? Paham ya? Terus lanjut lagi dibaca. Ada kalamuhum fi haqqillahi wa annahu la yu'tihim al-jannata wal jazaa'a tafaddulan minhu li anna hadha ma'nahu al-minnatu 'alaihim wa annahum lam yastahiqqu hadha syai'a wa anna Allah a'tahum iyyahu wa tamannana 'alaihim. Itu salah itu tulisannya. Wa tamannana itu apa lagi? Enggak jelas. Ya, wa saman itu aslinya wa samanan, wa samannan gitu. Wa tamannan. Terus faqasuhu 'ala makhluqil ladzi la yajuzu lahu ayyamunna 'ala ghairihi aw yastaksiru 'ala ghairihi. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza kalamuhum fi haqqillah. Inilah ucapan mereka, pendapat mereka terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak memberikan mereka surga. La yu'tihim al-jannata wal jazaa'a tafaddulan minhu. Allah tidak memberikan kepada mereka surga balasan sebagai karunia dari Allah, karena di anna hadha ma'nahu al-minnah 'alaihim wa annahum lam yastahiqqu hadha. Kata mereka, tatkala seorang hamba berdosa kok dia enggak dapat neraka malah dapat surga gitu, yang dosanya ini adalah selain kesyirikan, baik shagair maupun kabair. Ya, Selama sang hamba bertauhid, tidak berbuat syirik, mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Khusus sholat ya, khusus sholat. Khusus sholat ini para ulama ya, memandang berbeda dengan amal yang lain. Kalau amal yang lain, nah, orang enggak baca Quran, orang enggak saum di Ramadan. Nah, selama dia tidak ada juhud, tidak ada penentangan, tapi karena memang malas. Dan yang lainnya, para ulama tidak mengkafirkan. Tapi kalau sholat, para ulama punya kalam terhadap hal ini. Ya, ya pendapat yang saya ambil, nah, sama seperti yang tidak mu'tamad dalam Syafi'i, dan ini pendapat Hanabila. Yaitu kufur, yang tidak sholat. Ya, Syekh Al-Utsaimin pernah menjelaskan hal itu ya. Yang antum pernah dengar sendiri ceramahnya di YouTube. Bagus ya. Nah, karena hada ma'nahu al-binna. Karena ini maknanya kalau begitu ini cuma karunia dong kepada mereka. Wa annahum la yastahiqu hada syai'a. Dan mereka padahal enggak berhak dapat ini. Mereka harusnya haknya dapat neraka, kok dapat surga padahal mereka melakukan kabair. Cuma karena mereka bertauhid, mengerjakan salat. Ya, nanti kan ini andainya ya, yang namanya tahta masyiatillah itu enggak ada kepastian apakah pasti masuk surga atau enggak. Ya enggak? Ya, cuman berbagai riwayat menyebutkan pelaku zina, pelaku riba diazab. Ya, diazab. Namun juga disebutkan misalkan hadis bitaqah, ya, ternyata pelaku dosa besar dia tidak diazab. Nah, ini artinya ada peluang bagi kita ya, sehingga kita berharap tapi juga sebagai cabuk bagi kita. Mengenai orang yang enggak puasa, kakinya diangkat di atas, mulutnya di bawah, di atas gunung, ya enggak? Nah, itu di neraka, diazab begitu. Nah, berarti ada yang enggak diampuni. Ya, ada yang tetap diazab. Walaupun bukan azab yang mengekalkan begitu, ya enggak? Mengenai al-kaba'ir. Berarti ada yang diazab. Nah, intinya itu semua tahta masyiatillah. Ini kan kita ala sabil misal. Contoh aja. Misalkan dia ya, dengan rahmat Allah pelaku dosa besar tadi lolos. Dia masuk surga, selamat dari neraka. Kata Mu'tazilah Qadariyah, enggak adil begini. Walaupun begitu mereka dapat anugerah yang mereka enggak punya harga nembus anugerah tadi. Ya, li'annahum lam yastahiqqu hadza syai'. Mereka enggak berhak dapat ini. Ya. Enak banget kata mereka. Nah, ini ucapan mereka terhadap Allah Tabaraka Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada mereka hal tersebut balasan. Itu huruf sa apa huruf ta antum? Ta. Tamannan 'alaihim bidzalik. Ya. Itu karena anugerah untuk mereka. Qasu faqasuhu 'alal makhluq alladzi la yajuz. Maka mereka menganalogikan perbuatan Allah tadi kepada perbuatan makhluk yang memang tidak boleh makhluk memberikan anugerah, memberikan kebaikan kepada orang lain dalam keadaan dia tidak berhak mendapatkannya. Atau yastaksir ala ghairi, atau memperbanyak kebaikan kepada orang lain tanpa ada harga. Nah, mereka mengkiaskan demikian. Nah, kemudian waja'alu tafaddulahu subhana ala abdi bimanzilati shadaqatil abdi ala abdihi alal abdi. Maka mereka menjadikan karunia Allah subhanahu kepada para hamba seperti kedudukan sedekahnya ya, hamba kepada hamba yang lain. Ya, lanjut lagi sedikit. Qasuha 'alal 'abdi. Fakama. Nah, mereka berarti menganalogikan Allah dengan hamba. Terus? Fakama annahu la yajuzu lahu ayyamunna 'ala ghairihi wa yatakassaru 'alayhi wa yaqulu lahu ana 'amiltu laka. Ana 'amiltu laka wa a'ti. Wa a'taituka. Wa a'taituka wa ana wa ana. Faqasuha 'ala dhalika. Nah. Ya, maka sebagaimana Allah tidak boleh bagi mereka kata mereka tidak diperkenankan bagi Allah untuk memberikan kepada selainnya ya tanpa adanya harga Allah malah memperbanyak ganjaran kepadanya. Mereka mengatakan saya sudah beramal untuk engkau ya Allah, saya sudah memberikan kepada engkau ya Allah, ana saya. Maka mereka mengkiaskan menganalogikan Allah ya ala dzalik pada hal tersebut. Terus mayuti ibadahu tafadzulan wa innama utihim istihqaqan lahum alaihi kastihqaqi al-ajiri ala al-muajiri. Nah, maka mereka kemudian ma yu'ti ibadahu, Allah tidak memberikan kepada hambanya itu karena kebaikan karunia dari Allah, namun Allah memberikan kepada hambanya kepada mereka istihqaqan lahum alaihi, Nah, ini karena memang Allah memberikan hak untuk mereka. Ya, seperti haknya ajir, pegawai, alal muajir, atas bos. Ya, jadi hamba dapat jannah ya karena beramal. Nauzubillah min zalik. Terus lihat di matan berikutnya. Ya. Wa anna i'ta'a ma yu'tihi ujratan ala 'amalihi ahabbu ila al-'abdi min ayyatihi fadlan minhu bila 'amalin. Karena pemberian pemberian Allah kepada hamba yang lain dianggap sebagai imbalan kerjanya yang lebih dia sukai daripada diberikan semata-mata sebagai pemberian atau karunia tanpa ada amal. Nah, ini kalau begitu ya, ini manzilah mereka. Ya, apa kedudukan orang yang diampuni malah dapat surga padahal dia harusnya haknya dapat neraka, kata mereka. Baca terusnya. Saiful. Langsung aja baca syarahnya. Biar cepat. Muqabala amalihi. Ahsanu min qawli yu'tihi biduni amalin, li'annahu idza a'tahu min amalihi lam yakun lahu minnatun alayhi. Wa amma idza a'tahu biduni amalin sara lahu minnatun. Soro lahu minnatan. Isim apa khobar? Hah? Itu isim. Nah, soro lahu minnatun. Terus? Wa soro yalkuru hadha wa yakuluna ana fa'altu wa ana a'taituka wa kadhalika Allahu ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabiran indahum annahu la yu'ti al-jaza'a al-jannata taqaddulan wa innama yu'tiha istiqaqan lil-'abdi falaysa lillahi minnatun fi dhalika. Na'udzu billahi min dhalik. Ya, maka hamba ya yang memberikan faqaunul abdi yu'til akhar, maka seperti kedudukan hamba yang dia memberikan pada orang yang lain, yaitu setara dengan amalnya, perbuatannya. Diberikan kerja sebulan gaji 5 juta misalkan, itu ahsan min kaunihi yu'tihi biduni amal. Itu lebih baik daripada sang hamba tadi memberikan kepada hamba yang lain, kepada orang lain, gaji misalnya 5 juta tanpa ada amal. Li'annahu idza atahu bi amalihi lam yakun lahu minnah alaih. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba ya, dengan amalnya, itu bukan minnah, bukan anugerah. Itu memang sudah haknya hamba. Nah, kayak tadi juga, sang hamba ngasih, si bos ngasih gaji 5 juta ke pegawai. Ya, kerja dalam sebulan, sekian hari kerja. Nah, ketika dapat sang hamba, sang pegawai 5 juta, itu bukan karunia dari bos. Memang haknya, kan begitu. Wa amma idza atahu min duni amalin sara lahu minnah. Nah, tapi kalau si bos memberikan kepada pegawai tanpa amal, ya pegawainya enggak kerja tapi dapat gaji juga full. Nah, maka ini baru namanya anugerah, kata mereka. Ya, sara yadhkuru hada. Maka jadilah dia akan menyebutkan hal ini. Wa yaqul, dia akan mengingat hal ini, dia mengatakan ana fa'altu, ana ataituka. Dia akan nyebut-nyebut, saya yang melakukan, saya telah memberikan pada engkau. Ya, kadzalik, demikian pula Allah, kata mereka. Ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Ya, maha tinggi Allah dengan ketinggian yang besar dari apa yang mereka ucapkan. Ya, maka demikian pula Allah indahum, menurut mereka, annahu la yu'ti al-jazaa'a awil jannata tafaddulan. Allah tidak memberikan balasan surga kepada hamba itu karena karunia, bukan. Wa inna ma yu'tiha istiqaqan lil 'abdi. Namun Allah memberikan surga, balasan pahala kepada hamba ya karena hamba berhak. Falaisa lillahi minnatun fi dzalik. Maka Allah tidak punya anugerah dalam hal ini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, mereka bisa mengatakan kalau sang bos memberikan gaji kepada pegawai, pegawai tanpa kerja, kata mereka berarti bos memberikan minnah, anugerah. Tapi giliran giliran Allah memberikan surga kepada pelaku dosa, selama dia bertauhid, tidak syirik, mengerjakan sholat, ya, dia tidak dia melakukan dosa, Allah berikan surga misalkan, tahta masyiatillah. Mereka mengatakan ini tangkis. Hah? Ini lihat. Ini qadariyah nih. Kalau Allah memberikan surga kepada pelaku dosa besar, kata mereka, wah ini enggak adil ini. Enggak adil ini. Tapi mereka kasih tamsil boleh buat makhluk. Kalau makhluk ya dapat gaji dari pos tanpa kerja, ah ini minnah, anugerah. Tapi kalau Allah enggak adil, tangkis kata mereka. Allahu musta'an. Sudah paham sini? Nah. Ya, terus fa haula'il ladina lam yaj'alu lil amali ta'siran fil jazai albattah ta'ifatani munharifatani anis siratil mustaqim. Nah, kemudian kata Syekh Al-Maqrizi rahimahullah taala, maka mereka ya, memandang amal sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap balasan. Ya, amal enggak memberikan pengaruh sama sekali terhadap balasan. Maka kedua kelompok ini menyimpang, Jabriyah dan Qadariyah, menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, lanjut lagi Saiful. Al-Jabriyatu wal-Qadariyatu qa'ifatani munharifatani anis siratil mustaqim alladhi huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ati. Nah, ya, maka Jabriyah dan Qadariyah, dua kelompok ini menyimpang dari jalan siratul mustaqim. Yang siratul mustaqim inilah pendapatnya ahli sunnati wal jamaah. Akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Terus berikutnya lagi qala. Wa annal a'mal huwa annal a'mala sababun musilatun ila thawabi. Dan juga bahwasanya hal ini ditunjukkan lagi bahwasanya amal adalah sebab yang dapat menyampaikan kepada pahala. Wal a'malu shalihah min taufiqillahi wa fadlih. Nah, ini perhatikan nih. Amal soleh adalah ya. Amal soleh adalah termasuk di antara taufik dari Allah dan karunia Allah. Laisat qadran lil jazaihi wa sawabihi. Dan bukanlah ukuran besarnya pahala ya dan balasan dari Allah, darinya. Bukanlah qadran, bukanlah ukuran ya, untuk balasannya itu wasawabihi. Bukanlah ukuran besarnya pahala dan balasan darinya. Terus lanjut lagi saya pun. Hadza huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ah anna al-a'mala asbabun musilatun ila thawbi ila thawabi la kama taqulu al-jabriyatu laysat asbaban wa laysat mujibatan. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, inilah pendapatnya Ahlussunnah, keyakinannya Ahlussunnah, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya amal itu adalah sebab-sebab yang menghantarkan kepada pahala. Sebab. Itu hanya sebab. Makanya dalam ayat kemarin bima kuntum ta'malun, ba-nya itu ba sababiyah. Ya. Jadi amal bukannya saman. Kalau Qadariyah memandang amal adalah saman, harga untuk dapat jaza. Tapi kalau Ahlussunnah menyatakan amal hanya sebab untuk dapat jaza. Ya, dapat balasan. Nah. La kama taqulul Jabriyah, tidak seperti yang dikatakan oleh Jabriyah yang menyatakan amal laisat asbaban, bukan sebab. Wa laisat mujibatan lisawabi kama taqulul Qadariyah, dan Ahlussunnah pun juga tidak berkata seperti pendapatnya Qadariyah ya Mu'tazilah yang menyatakan amal adalah dia bukanlah walaisat mujibatan. Ahlussunnah juga berpendapat amal itu bukan suatu hal yang mengharuskan seorang mendapatkan balasan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Qadariyah. Itu hanya sebab. Nah. Terus berikutnya lagi walaisat qadarat wal amalu shalih min taufiqillah wa fadlih. Nah, amal saleh itu adalah diantara taufik dari Allah Ya, karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Terus qala ta'ala balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Allahu walladhi yamunna 'ala 'abdihi. Yamun Allahu yamunnu. Allahu alladhi yamun. Iya. Yamunnu 'ala 'abdihi bil imani bil wa bil jannati. Kenapa antum enggak mau marfu? Memangnya kenapa? Ya. Oh, udah marfu dia. Marfu bidomma. Fil mudhari marfu bidomma. Enggak ada kan? Ada amil nasab, amil jazm? Enggak ada. Berarti li tajarrudihi anil nasibi wal jazm. Terus, perhatikan. Ya, maka amal soleh adalah taufik dan karunia Allah. Allah Ta'ala berfirman, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah yang memberikan karunia kepada kalian, Allah memberikan hidayah pada kalian keimanan. Itu jika kalian benar-benar orang yang jujur. Jadi tatkala mereka beramal, mereka pun dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka itu siapa kok bisa dapat karunia dari Allah? Ya. Mereka enggak bukan orang yang kuat, banyak orang yang lebih kuat dari mereka. Namun Allah memberikan merekalah orang yang kesempatan untuk beramal. Maka itu adalah taufik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau beribadah, doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong untuk beribadah. Ya, Nabi ajarkan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah, minta tolong. Ya, itu berarti pertolongan dari Allah. Tolonglah aku untuk senantiasa berzikir padamu. Ya, untuk bersyukur padamu dan juga untuk baik dalam beribadah kepada Engkau. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan pada hambanya untuk iman dan surga dan beramal-amal saleh. Terus walaisat qudran, walaisat qadran yakni laisa tamanan di jazaihi wa tawabihi wa jazaohu wa tawabuhu aktsaru min dzalika wa aktsaru wa aktsaru al jannatu fiha ma la aina ra'at ma la ainun ra'at. Ini potongan dari hadis. Ya, terus. Wala ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatarun wala khatara wala khatara ala qalbi basharin ala qalbi. Terus. Daimatun wa mu'ad daimatan wa mu'abbadatan. Amalul insani qalilun law afnahu fi ta'ati la yuqabilu al-jannata abadan walakinnahu tafaddaluhu min Allah tafaddulun walakinnahu tafaddalun min Allah wal 'amalu inna ma huwa sababun yusallu ila jannati yuwassilu. Kemudian kata Syekh laisat qadran al-jazaa' wa thawabih yakni laisat samanan li jazai wa sawabi, maka amal itu bukanlah saman harga untuk mendapatkan pahala balasan, namun amal itu hanya sebab. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, maka ganjaran Allah, pahala Allah, sawabuhu jazahu aksar min dzalik, lebih dari itu, aksar wa aksar, lebih dari itu. Al jannah fiha la ainun ra'at. Ini ganjaran dari Allah lebih dari amal kita, enggak sebanding. Kita mau dapat surga Firdaus yang nikmatnya tiada tara selama-lamanya, kok harganya cuma beribadah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Ya. Bertauhid cuma 50 tahun, enggak sebanding. Ya. Surga itu di dalamnya ada yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayang oleh benak manusia. Dia selalu selama-lamanya kekal. Maka amal insan qalil. Ya, sedikit sekali lau afnahu, seandainya sang hamba manusia tadi menghabiskan umurnya, ya, kehidupannya fitah dalam ketaatan, itulah yuqabilul jannah abada, itu enggak sebanding dengan surga selama-lamanya. Lakinnahu tafaddulun minallah, namun ketika dia masuk surga inilah kebaikan karunia dari Allah. Ya, kebaikan dari Allah, wal amalu innama huwa sababun yuwassilu ilal jannah, maka amal hanya sebab yang akan menghantarkan seorang kepada surga. Terus lanjut lagi. Balgoyatuha idza waqa'at ala akmalil wujuhi an takuna syukran ala ahadil ajza'i al-qalilati min ni'amihi. Kemudian balghayatuha idza waqa'at ala akmal wujuh, ini kan benar ya, bahkan amal yang paling goyah, paling puncak, amalan yang paling maksimal sekalipun, yang paling puncak, idza waqa'at ala akmal wujuh, apabila amal tersebut, ibadah-ibadah tersebut dilakukan dengan cara yang paling sempurna, antakuna syukran ala ahdil ajza'il qalilati min ni'amih, itu hanya menjadi sebuah bentuk syukur atas satu bentuk kecil dari nikmat Allah. Masya Allah. Nah, ibadah kita 60 tahun itu cuma bentuk syukur dari nikmat yang paling kecil, misalkan nikmat mata bisa melek, ya, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat lisan bisa berbicara, dan seterusnya. Atau nikmat yang lebih kecil lagi dari itu. Itu nikmat besar ya, nikmat mata, nikmat besar. Yang lebih kecil dari itu. Jadi kita fokus ibadah kita habis dalam bentuk ibadah itu cuman ya bentuk realisasi syukur aja. Syukur aja. Belum ibadah belum. Buat nebus surga belum bisa. Gimana coba? Nah, makanya kalau orang Mu'tazilah ini kepedean dengan amal ibadah dia. Ya. Ala hadil ajza al-qalilah min ni'ami. Ya. Falau adzaba ahla samawati wa ahla al-ardihi. Seandainya Allah mengadab penduduk langit dan bumi, ya, la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Maka Allah mengadab mereka, maka Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu lahum khairan min amalihim. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan dengan amal mereka. Nah, terus lanjut. Saiful. Allahu la yu'tihim al-jannata 'ala annaha mustahaqqatun lahum. Wa innama yu'tihim iyyaha syukran 'ala a'malihim. 'Ala annaha mustahaqqah. Ala annaha mustahaqqatun lahum. Wa innama yu'tihim iyyaha syukran 'ala a'malihim yashkuruhum. Subhanahu wa ta'ala. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Wallahu syukurun halim. Syakurun. Wallahu syakurun halimun. Subhanallah subhanahu wa ta'ala an takuna syukran ay syukran min Allah azza wa jalla. Wallahu syakurun yashkuru li 'abdihi. Nah. Ya. Wallahu la yu'tihim al-jannata 'ala annaha mustahaqqatun lahum. Maka Allah tidak memberikan surga bahwasanya surga itulah yang diperuntukkan haknya untuk mereka. Inna ma yu'tihim iyyaha syukran 'ala amalihim. Namun Allah memberikan surga kepada mereka, ini adalah salah satu bentuk syukur, apresiasi atas amal mereka. Yashkuruhum, Allah memberikan apresiasi kepada mereka. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini tidak lain, ini adalah kana lakum jazaan, balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan bentuk usaha kalian diapresiasi. Allahu syakurun halim, Allah maha membalas ya, dan lagi maha penyantun. Antakunu syukran, yaitu Allah ya, bersyukur, memberikan apresiasi, ay syukran minallah, apresiasi dari Allah. Allahu syakurun yashkur ya, li abdihi, maka Allah ya, membalas ya, dan yashkur syakur, Allah maha membalas, yashkur Allah mengapresiasi hambanya. Terus seandainya Allah menghadap pengadap penduduk langit dan bumi, lanjut. Wa hadza haditsun 'an ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walafdhu law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum kaifa li'annahum la yaqumu bihaqqihi 'ala tamami fala ahadun yaqumu bihaqqillahi 'ala tamami abadan. Naam, perhatikan. Maka inilah hadis Nabi SAW, lafadznya, law anna Allah adzaba ahla samawati wa ahla ardi la'adzabahum wa ghairu dhalimin lahum. Seandainya, kata Nabi SAW, Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, Allah, maka Allah akan mengadab mereka, Allah tidak zalim kepada mereka. Kenapa? Mengapa? Ya, karena mereka makhluk belum menjalankan hak Allah secara sempurna. Fala ahada yakumu bihaqqillahi 'ala tamami abada. Maka tidak ada seorang pun yang menjalankan hak Allah secara sempurna. Ya. Terus hatta rasuli sallallahu alaihi wasallam yaqulu matof aja. Boleh juga dijadikan harf jar, hatta matla'il fajar gitu kan. Terus hatta rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu la uhsi tana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika. Falaula anna Allah hasibuhum ala ni'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi lahalaku jami'an walakinna Allah yatafaddalu subhanahu wa ta'ala wa yashkuru ala qalili. Nah, sampai Rasul juga demikian sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyatakan la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat menghitung pujian atasmu. Engkau sebagaimana engkau puji atas dirimu. Ya, falau annallaha habasahum hasabahum, seandainya Allah menghisap mereka atas segala nikmat, atas segala karunia dan kebaikan dari Allah, maka mereka semua pasti akan binasa. Ya, semuanya. Lakinnallaha yatafaddalu subhana wa yashkur ala al-qalil. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan mengapresiasi atas amal hamba yang sedikit. Ya. Yudha'iful hasana ila asri amsalihha. Allah melipat gandakan pahala sampai 10 kali lipat. Ya. Walakin subhana, namun Allah Subhanahu wa taala yatafaddalu 'alaihim. Telah berbuat baik, memberikan anugerah kepada mereka. Ya, maka qalil amal-amal yang sedikit yang Allah lipat gandakan menjadi banyak berlipat-lipat. Ya. Ini udah dibaca? Udah belum? Ah, baca lagi terus. Yudha'iful hasanata ila asri amsalihha ila sab'ati mi'atin ila sab'ati mi'ati dha'fin ila ab'afin katirotin di'fin sab'ati mi'ati di'fin ila ab'afin katirotin wa illa law hasabal abda lahalaku walakinnahu subhanahu yatafaddalu 'alaihim wal qalilu yudha'ifuhu katsiran fadlan minhu wa ihsana. Nah, ini udah ya. Tadi udah diterjemahkan kan? Terus falau 'adzabahum kullahum lastahaqqul 'adzab. Nah, seandainya Allah mengadab mereka semua, maka mereka pun layak mendapatkan adab. Terus innahum lam yaqumu bihaqqihi 'ala tamami. Nah, karena mereka belum menjalankan perintah Allah secara sempurna. Terus hak Allah secara sempurna. Terus karena hak Allah la yumkinu li ahadin an yaquma bihi. Nah, karena yang namanya hak Allah tidak mungkin oleh dikerjakan satu orang. Ya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la uhsi tana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ah, sampai-sampai Rasul SAW pun juga demikian, ya. Beliau mengatakan, saya tidak dapat menghitung pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana engkau puji atas dirimu. Sumaqala. Sumaqala walau rahimahum lakanat rahmatuhum khairan lahum min a'malihim. Ah, kemudian beliau mengatakan, seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat mereka itu lebih baik daripada mereka daripada amalan mereka, lebih baik daripada amalan mereka untuk mereka. Terus falau rahimahum fa rahmatuhu wasi'atun subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus fa hadza ma'nal hadits Walaisa ma'nahu kama qalat al-jabiyyatu. Nah, inilah makna hadis. Makna hadisnya tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Jabriyah. Terus Lau azabahum lakana ghairu zalimin. Ghairu lakana ghairu zalimin lahum li'annahum yaf'alu ma yasha'u. La walakinnahu ghairu zalimin lahum li'annahum lam yakumu bihaqtihi walam yuwaffu ni'amahu allati an'amaha 'alaihim. Lam yuwaffu ni'amahu allati an'amaha 'alaihim. Terus aman. Famanilladzi khalaqahum famanilladzi waffaqahum manilladzi razaqahum manilladzi hadahum wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah. Dari mana tadi bacanya pun berarti terjemahnya? Semakala kemudian Nabi SAW juga bersabda, seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah itu adalah lebih baik daripada amal mereka. Seandainya Allah merahmati mereka, fa rahmatuhu wasi'ah, maka rahmat Allah luas. Sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna hadis. Ya. Bukanlah maknanya sebagaimana dikatakan oleh Jabriyah. Seandainya Allah mengadab mereka, maka pastilah itu bukan kezaliman ya atas mereka, karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendaki. Ya, walakinnahu ghairu talibin lahum. Namun itu bukanlah yang ghairu zalimin lahum. Itu bukanlah kezaliman untuk mereka. Lianhum lam yakumu bihaqqi. Karena mereka belum menunaikan hak Allah. Walam yuwaffu ni'amah. Dan mereka pun tidak alladzi an'ama Allah 'alaiha, dan mereka pun tidak diberikan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada mereka. Walam yuwaffu artinya Allazi khalaqahum, maka siapakah yang menciptakan mereka, siapakah yang memberi taufik pada mereka, siapa yang memberi rezeki pada mereka, siapa yang memberi hidayah pada mereka, ialah Allah. Break dulu bentar ya, ngantuk nih. Mau wudu ya, lihat wudu ya, wudu. Ya, lanjut. Halaman berapa sekarang? 198. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ammal qawlahu ta'ala wa tilkal jannatu lati ya uristumuha bima kuntum ta'amalun ma qawlih la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Maka ya, perhatikanlah firman Allah Ta'ala. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Ya. Disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Bima kuntum ta'malum. Ba'nya itu ba' sababiyah. Dan juga sabda Nabi SAW. La yadkhula ahadun minkum al-jannah bi'amalih. Ya, sabda Nabi SAW. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Nah, kalau yang bi'amalih, ba'nya itu ba' samania, ya, bak samania, bak iwat. Tajidu al ayat tadulu ala anna jinan bil amal. maka Anda akan dapati dalam ayat menunjukkan bahwa seorang masuk surga dengan sebab amal. Wal haditsa, dan Anda mendapati dalam hadis yanfidu khulal jannati bil amal, dan Anda akan mendapati dalam hadis bahwasanya hadis tersebut menafikan masuknya seseorang karena amalannya. Wala tanafi bainahuma, tidak ada kontradiksi, pertentangan di antara keduanya. Nah, ini mengulang ya, mengulang yang kemarin. Nah, Syekh, karena tawaruda an-nafyi wal isbati laisa ala mahalin wahid. Ya. Sebab penolakan dan penetapan dalam hal ini terdapat dalam satu hal yang sama. Wal manfi ba'us samaniyah wastihqaq al-jannah bimujarradil a'mal. Ya, maka yang dinafikan adalah huruf ba' as-samaniyah dan istihqaq. Ba' samaniyati wal istihqaqi. Ba' sebagai harga memang diberhak dapatnya, dan keberhakan dapat surga karena amal saja. Ini raddan alal qadariyah al majusiyah, ini sebagai bantahan terhadap kaum qadariyah, kaum majusi dari mu'tazilah, allati za'amat annal fadla bisawabi, yang mereka menyangka, yang mereka berpendapat bahwasanya kaum mu'tazilah ini, mu'tazilah majus ini, bahwasanya kemuliaan mendapatkan pahala begitu saja. Ya. Ini ibtida' mutadamminun ya, tanqisan. Yang mereka mengatakan kalau begitu tanpa sebab dapat anugerah, ini mengandung tanqis. Ya, sebuah hal yang kurang pengotoran terhadap anugerah. Nah, wal ba'u al musbattah allati waradat fil Qur'an hiya ba'ul as-sababiyah. Ba' yang ditetapkan di Al-Qur'an, yang terdapat di Al-Qur'an itu ba' sababiyah, yaitu bima kuntum ta'malun. Raddan 'alal qadariyah, sebagai bantahan dari kaum qadariyah al-jabriyah allati yaqul la irtibata baina a'mal wal jazaa' wa jazaa'iha. Ini sebagai bantahan terhadap kaum jabriyah yang mengatakan tidak ada hubungan antara amal dan balasannya. Ya. Alladzina yaqulun udah ya. Wala hiya asbabun laha. Yang mereka mengatakan juga bukan sebab. Ya. Amal bukan sebab untuk dapat balasan. Ya. Wa innama ghayatuha an takuna amarah. Amaratan. Ya. Namun menurut mereka jabriyah, ya, amalan itu hanya sebagai tanda aja, amarah aja. Wasunnah nabawiyah ya. Adapun menurut ahli sunnah, sunnah nabawiyah, bahwasanya amal itu adalah anna umuma qudratihi la yunafi rabta al asbabi bil musabbabati ya wartibatiha biha. Adapun menurut sunnah nabawiyah, yaitu ahli sunnah, bahwasanya kehendak dan kudrah Allah secara umum tidak menafikan keterkaitan antara sebab dan akibat. Ya. Wa kullu ta'ifatin min ahlil batili tarakat naw'an min al-haqqi. Dan masing-masing dari ahli batil ini semua, qadariyah maupun jabriyah, meninggalkan satu bentuk kebenaran. Nah. Baca sabit. Nah, jadi mu'alif di sini kembali menjawab syubhat mereka terkait huruf ba di Al-Qur'an. Terus yakni kaifa tuwaffaq. Nah, kenapa mansub tuwaffaq bainal ayati wal hadis? Ah, jadi bagaimana cara mengkompromikan antara ayat dan hadis ini? Terus ayata wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun. Baik, perhatikan. Ya, pada ayat disebutkan ya, tilkal jannatul lati uristumuha, itulah surga yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian amalkan. Zahirnya ayat tadi bahwasanya surga itulah saman, harga, apa namanya? Samannya, harga upahnya. Upahnya ya surga. Wal hadis yaqul, terus wal hadis yaqul la yadkhulu ahadun jannata bi'amalihi. Sedangkan hadis, dalam hadis Nabi bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena sebab amalan dia semata. Terus wal hadisu wal ayatu mukhtalifani fi zahiri. Hadis dan ayat zahirnya aja yang kelihatan berbeda, ya. Terus walakin laisa muta'aridina. Muta'a, laisa yang benar. Lakin laisa muta'aridina. Khobar itu mesti cocok sama isim. Isim laisa mana? Isim laisa. Hah? Sabit. Alif, berarti kalau alif berapa? Mufrad apa jama'? Jama'. Hah? Mufrad. Musanna, berarti khobarnya? Muta'aridaini. Mansub bilya laisa muta'aridaini. Terus. Nah, kemudian ayat dan hadis tersebut keduanya tidaklah kontradiksi. Terus? Li'anna ta'arida. Ta'arida. Ta'arida innama yakunu idza tawarada syai'ani. Idza tawarada syai'ani ala mahalli wahidin. Yang namanya ta'arud, kontradiksi itu kalau dua hal terdapat pada satu tempat. Terus? Amma idza kana hadza syai'un fit tariqi wa syai'un fit tariqin akhara fala yata'arudani. Nah, adapun ya sesuatu hal itu di satu jalan dan yang lain lagi di jalan yang lain, maka ini tidak kontradiksi. Terus wa kadzalika fil ayati wal hadisi. Demikian pula dengan ayat ini dan hadis ini. Al ayatu ta'ni syai'an wal hadisu yakni syai'an akhar. Ayat ini memaksudkan sesuatu hal, hadis ini memaksudkan suatu hal yang lain. Terus wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ai bisababi ma kuntum. Bisababi mudhof. Bisababi ma kuntum ta'malun. Yaitu disebabkan apa yang kalian kerjakan. Bukan mesti dapat sebabnya itu. Bukan mesti kalian mengamalkan dapat surga. Enggak demikian, tapi disebabkan. Itu sebabnya. Terus la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi amalihi ai bil istihqaqi wa bi tsamaniyati. Nah, ini baru. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga ya, sampai sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, begitu kan? Ya. Tidak pula anda wahai Rasulullah. Nah, wala ana. Tidak pula demi diri saya, kata Nabi. Ya, ini ba'nya ini ba'al istihqaq wa tsamaniyah. Itu maknanya ya, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalnya karena hak dia beramal. Ya, karena upah dia beramal, tidak akan. Terus fa bainahuma farqun. Maka di antara keduanya terdapat perbedaan. Wa kalamullahi wa kalam rasulihi la yata'arudani abadan. Namanya kalam Allah, kalam Rasul tidak akan kontradiksi selama-lamanya. Terus qauluhu tajidu al-ayata tadullu ala anna al-jinana bil-amali wal-jinan jannah ya wal-hadisa yanfi dukul al-jannati bil-a'mali. Man huna yahdusu al-ishkala fi zahiri. Maka anda mendapati dalam ayat bahwasanya surga itu adalah amal, adalah balasan dari amal. Hadis dalam hadis menafikan masuknya surga dengan amal. Mana di sini ya yang terjadi iskal min huna, maka di sini yahdusu al iskal fi dhahir, terjadi ya iskal itu apa sih bahasa Indonesia, sesuatu hal yang rancu ya secara zahir. Terus qauluhu wala tanafi bainakuma hadza huwal jawab, namun tidak ada kontradiksi pertentangan di antara keduanya, inilah jawabannya. Terus qauluhu li anna tawarada an-nafi wal isbati laisa ala mahallin wahidin. Terus bal ayatu fi syai'in wal hadisu fi syai'in akhar falam yata'arudu wa hadha wal ladzi yastad'i minna an natafaqqaha fil nususi. Maka ayat ini pada suatu hal yang lain, hadis ini bicara pada suatu hal yang lain, maka keduanya tidak kontradiksi. Maka hal ini memanggil kita untuk belajar, mempelajari nas. Terus wa an nata'allama wala nata'ajjala wa na'khudha al-mutasyabih. Al-mutasyabih. Nah, maka kita pun terpanggil untuk belajar, tidak terburu-buru, dan sehingga mengambil ayat-ayat yang mutasyabih saja. Terus au naqza bi tarfi wa natruka at-tarf as-sani wa na'khudha bi tarfin wa natruku at-tarfa as-saniya. Ya, atau kita mengambil satu sisi aja kemudian meninggalkan sisi yang lain. Terus la budda annal mu'mina yata'allamu wa yuqarinu bainan nususi. Nah, maka wajib bagi seorang muslim mukmin dia mesti belajar dan membandingkan antara nas-nas. Terus wa ya'lamu annaha la tata'arudu abadan. La tata'arudu. La tata'arudu abadan. Baik. La bukan tata'arudu ya. Tata'arudu abadan. Dan dia akan mengetahui bahwa kedua ayat nas tadi tidak kontradiksi selama-lamanya. Terus lakin tahtaju ila fikhin wa ila tanzili kulli dalilin ala mahalliha ala mahallihi. Namun membutuhkan kepada pemahaman dan juga ya memposisikan setiap dalil pada tempat-tempatnya. Terus wahada yahtaju ila fikhin wa ila ilmin. Nah, ini membutuhkan fikih, pemahaman dan ilmu. Nah, andi terus baca lagi dikit. Qawluhu wal babu isbatatu allati waradat fil Qur'ani ya babu sababiyyati. Nah. Fal babu ayat taib. Terus fal babu mukhtalifatun fi mawdi'aini. Nah, kemudian ba yang ditetapkan di Al-Qur'an ba sababiyyah. Ya, ba berbeda di dua tempat ini, di ayat maupun hadis. Terus qawluhu wa innama ghoyatuha an takuna amaratan. Nah, amaratan. Nah, kemudian kata mereka yang namanya amal ini kata Jabriyah itu cuma amarah aja, tanda aja ya, tanda aja, nggak ada hikmahnya ya, tanda aja seorang bisa masuk surga, masuk neraka, tanda aja. Terus yakni alamatan ala syai'i wa laysat sababan. Nah, kata Jabriyah amal itu cuma tanda aja, bukan sebab ya. Terus li'anna al-jahmiyata laysa indahum asbabun asbabun wala ilalun wala hukmun hikamun. Hikam jamak dari hikmah. Karena yang namanya Jahmiyah kaum Jabriyah, mereka enggak memiliki, enggak berpendapat ya. Menurut mereka enggak ada tuh sebab, enggak ada ilal ya. Sebab maupun hikmah. Terus qauluhu wa sunnatun nabawiyyatu hiya anna umuma qudratihi la yunafi rabtal asbabi bil musabbabati wartibatiha. Nah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kehendak dan kudrah Allah secara umum tidak menafikan keterkaitannya antara sebab dan akibat. Terus umumu qudratihi la ta'arudu la ta'arudu la ta'arudu bainaha wa baina rabbil musabbabati wa musabbabati bi asbabiha. Nah, keumuman kudrahnya tidak ada, kemampuannya itu tidak ada ta'arud, kontradiksi antaranya dan antara hubungan sebab akibat. Terus Allahu qaddara al-asya'a wa ja'ala laha asbaban tamshi 'alayha. Ah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai hal, telah mentakdirkan berbagai hal, kemudian Allah menjadikan sebabnya yang anda, yang kemudian Anda berjalan di situ. Terus wujidat al-asbabu wa wujidat al-musabbabatu. Ah, apabila didapati sebab maka didapati pula musabbabat, akibatnya, dampaknya. Terus wa idza lam tujad al-asbabu lam tujad al-musabbabatu. Ah, kalau tidak didapati sebab maka tidak didapati pula musabbabat, dampaknya. Nah, terus andika qulu ta'ifatin qulu wa qulu ta'ifatin min al-ahril bafidi tarakat nau'an min al-haqq. Nah, semua kelompok ini Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabriyah Jahmiyah, mereka meninggalkan satu bentuk kebenaran. Terus faqulu ta'ifatan min ahli al-baqini ma'aha ba'dul haqq. Nah, maka setiap kelompok dari kalangan ahli batil tadi ya, ada padanya kebenaran. Nah, terus tapi juga ada pada bersamanya ya, sebagian kesesatan. Fajama'at bainal haqqi wa batilin bainal haqqin wa batilin fi fi madhhabiha. Nah, maka kelompok ini pun menggabungkan antara hak dan batil dalam madhabnya. Terus fal jabari fal jabriyatu indahum haqqun. Ah, jabriyah mereka memiliki kebenaran, yaitu wa huwa annallaha lahu masyiatu wa lahu. Kenapa sih enggak mau ditanwin? Annallaha lahu masyiatun wa lahu qudratun. Nah, apa kebenaran yang ada pada sisi jabriyah? Allah memiliki kehendak dan qudrah. Terus walahu iradatun. Ah, Allah memiliki iradah. Ini yang enggak ada pada qadariyah. Qadariyah kebalikannya ya. Terus hadza haqqun. Ah, ini hak. Terus walakinna laisa makna. Lakin, jangan lakinna. Walakin laisa makna. Laisa makna hadza annal 'abda laisa lahu masyi'atu. Nah, namun bukanlah maknanya ini bahwasanya hamba tidak memiliki kehendak. Terus wala qudratu wala qudratun wala iradatun fa hadza batilun. Ah, ini ya, tanwinnya itu ya, pelit amat tanwin. Itu ya, tanwinnya pelit. Nah, taib. Hamba bukanlah maknanya hamba enggak punya masyiah, enggak punya kudrah, kekuasaan, enggak punya iradah, kehendak. Ini batil. Nah, terus al-qadariyatu qalu al-'abdu lahu masyi'atun wa lahu iradatun mustaqilatun. Ah, qadariyah ini punya kebenaran juga nih. Kata qadariyah, hamba punya masyiah, punya kehendak, punya iradah, keinginan yang sendiri. Benar enggak? Benar, kebalikannya kan? Ini yang dinafikan oleh jabriyah. Nah, terus Mu'tazilah. Nah, maka keadaan apa namanya bagi hamba tadi, dia memiliki masyiah, dia juga memiliki kehendak, ini hak menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah Qadariyah. Terus walakin qawluha mustaqilatun mustaqilatan mustaqilatan wala alaqatan wala alaqata wala alaqata laha biiradati namun ya, kehendak hamba tadi yang katanya mustaqillah sendiri, tidak ada hubungannya dengan iradah Allah, tidak ada hubungannya dengan masyiah kehendak Allah, ini batil. Nah, terus ahlu sunnati jama'u baina hada wa hada. Ahlu sunnah menggabungkan antara ini dan ini, antara kebenaran yang ada di Qadariyah dan kebenaran yang ada di jabriyah. Terus tarakul batila wa akhadhu al-haqqa min kulli madhhabin. Maka Ahlussunnah meninggalkan kebatilan dan mengambil hak dari setiap madhab. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini kan begitu. Meninggalkan. Terus perhatikan. Berikutnya. Fa innaha irtakabat li ajrihi naw'an minal batil bal anwa'an fahadahullahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Ya, lalu Allah fa innaha irtakabat li ajrihi naw'an minal batil. Fahadah Allah, oleh sebab itu mereka melakukan satu bentuk kebatilan, ya, bal anwa'an, bahkan berbagai bentuk kebatilan. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman. Allah memberikan hidayah. Fahadah Allahu ladina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni. Maka Allah memberikan hidayah kepada kebenaran, kepada Ahlus Sunnah dalam masalah yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinnya. Terus lanjut Andika. Qawluhu fa innaha irtakabat li ajlihi naw'an minal batili bal anwa'an. Ya, mereka menjadikan hal ini sebagai berbagai jenis kebatilan, bahkan anwa' banyak lagi. Ya, terus wa hadha 'amun bi kulli tawa'ifi. Ah, ini umum ya, pada setiap kelompok. Terus kullu tawa'ifi yakunu indaha haqqun min ba'di wujuhi. Alnya sekarang pelit, tadi tanwinnya. Nah, ini umum pada setiap kelompok. Setiap kelompok mereka memiliki kebenaran dari satu dari berbagai sisi. Terus walakin indaha batilun. Nah, namun juga kelompok ini juga memiliki kebatilan. Ya. Nah, kelompok apa aja? Terus qauluhu fa hadallahu alladzi amanu lam limakhtalafu fihi min alhaqqi bi'idznihi. Allah memberikan hidayah dengan izinnya kepada hidayah kebenaran kepada ahlu sunnah dalam masalah yang diperselisihkan oleh mereka oleh kalangan ya, Jabriyah dan Qadariyah. Terus hadza huwal madhhabu alwasatu. Alwasatu. Ini adalah madhab yang pertengahan. Madhhabu ahlu sunnati wal jama'ati hadhihi bahwa hadhihi mawa'idu adzimatun wa wa usulun azimatun min usulil aqidati. Lancar antum hari ini. Habis makan apa? Oh, puasa ya. Masyaallah. Inilah madzhab pertengahan, madzhab Ahlussunnah Jamaah. Ya, dan inilah faedah yang sangat besar, prinsip-prinsip yang agung di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tasin fusalis. Ya. Ada berapa lama kita kajian ini? Hah? 1,5 jam, masya Allah. Cukup deh ya. 8 halaman. Paling sedikit sekarang 8 halaman. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah.